nangis aja. Yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja. Ikan lele ada kumisnya. Saja kalau memang jodoh enggak kemarin. Hujan gerimis aja ikan bawalan diasinin. Jangan menangis aja.